Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Dan tentunya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita mengetahui dan meyakini bahwa nikmat serta karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberikan kemudahan untuk menjalankan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Karena hak terbesar di pundak-pundak kita sebagai hamba yaitu terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Azza wa Jalla adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menduakan atau menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Apakah sekutu itu dari kalangan para malaikat yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau kalangan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau para wali dan orang-orang saleh, sekaligus pelaksanaan hak Allah Azza wa Jalla yang terbesar menjadi sebuah hikmah tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Semua nikmat yang kita rasakan dan yang telah kita himpun itu adalah sebagai penopang untuk kita bisa melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla, menunaikan kewajiban kita dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti ini di dalam pembahasan surat Al-Fatihah, di saat kita getol bersungguh-sungguh melaksanakan hak Allah Azza wa Jalla, maka ini merupakan salah satu dari dua kekuatan yang dimiliki oleh manusia yang dengannya dia bisa mengukir kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan dunianya dan menjadi modal serta bekal yang sangat mahal untuk pertemuan dan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kekuatan pengabdian seseorang itu yang diistilahkan dengan quwwatun amaliyatun iradiyatun, kekuatan amal karya usaha pada diri seorang hamba sebagai modal kedua untuk dia menjadi orang yang bisa mendulang nilai-nilai kemuliaan dan menjadi orang yang bisa paling berbahagia di kehidupan dunia ini. Di saat dia mampu mengukir di dalam hidupnya tugas-tugas dari Allah Azza wa Jalla, amanat-amanat dari Allah Azza wa Jalla, dan tentunya sebagai seorang hamba dia harus mengetahui dan sekaligus menyadari bahwa tugas yang diembankan oleh Allah Azza wa Jalla itu sebagai nikmat sesungguhnya dari Allah. Mungkin pernah saya ungkapkan di majlis ini pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat, kenapa tugas ini menjadi sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita cari sebagaimana kita mencari sesuap nasi, seteguk air, sekeping duit, dan seterusnya. Tugas ini menjadi sebuah nikmat di saat kita tinjau lebih dalam lagi akan hakikat tugas ini, yaitu Allah Azza wa Jalla yang memang memerintahkan kita untuk melakukan pengabdian yang besar ini kepadanya. Kedua, dia Allah Azza wa Jalla menyiapkan segala apa yang kita butuhkan dalam pengabdian itu. Allah yang menyiapkannya. Mungkin di saat seseorang ingin melakukan pengabdian melalui ibadah haji, dia butuh kekuatan fisik untuk kemudian melaksanakannya. Dia butuh kekuatan maliyah, yaitu harta, untuk bisa menunaikannya. Allah Azza wa Jalla lengkapi semuanya. Allah anugerahkan padanya kesehatan. Allah Azza wa Jalla anugerahkan padanya harta benda untuk kemudian mendapatkan kemudahan menabungnya, menyimpannya, atau membeli semua yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyiapkan dan memberikan kemudahan atas itu semua. Melihat diri bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kemudian kekuatan untuk ke arah demikian kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni bantuan dan pertolongan dari Allah untuk kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah kita keluar dari tugas, berhasil melaksanakan kewajiban kita atas dasar bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, nilai, hasil, buah, faedah dari pelaksanaan tugas-tugas itu tidak ada sedikit pun peruntukannya buat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak punya kepentingan. Allah tidak akan mulia. Allah tidak akan terdongkrak karena hambanya yang taat, karena hambanya beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla tidak akan rendah kemuliaannya disebabkan semua hambanya itu kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Maka nilai ketaatan yang dikerjakan itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Bahkan sebelum mendapatkan nilai di akhirat, Allah Azza wa Jalla telah berikan nilai-nilai ketaatan itu di kehidupan dunia. Bagaimana contoh penjelasan Allah Azza wa Jalla bahwa nilai ketaatan itu sama sekali tidak ada peruntukan bagi Allah, kepentingan bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan sedikit pun dari hamba-hambanya. Contoh apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah, bantuan Allah akan selalu menyertai seorang hamba selama hamba itu memberikan bantuan kepada saudaranya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah Azza wa Jalla selalu menyertai hambanya selama hamba itu selalu menolong saudaranya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukankah ini adalah pembayaran kontan dari Allah Azza wa Jalla? Di saat kemudian seseorang hamba ini baik bergaul, mau membantu saudaranya yang membutuhkan, dia terdorong untuk memberikan bantuan karena memang Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan, yang menganjurkan, yang menyuruh untuk kemudian membantu, dia kerjakan. Ketaatan yang dia lakukan di dunia itu pun dia bisa mengerjakan dan menolong saudaranya, benar-benar bantuan dari Allah. Dia tergerak bantuan dari Allah. Dia mau dan siap berkorban untuk menolong saudaranya, bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Setelah dia membantu saudaranya atas bantuan dari Allah, Allah Azza wa Jalla membayarnya di dunia ini dengan menurunkan bantuan dan pertolongan kepadanya. Ini nilai dan pembayaran di atas dunia sebelum kelak di akhirat. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mengatakan, man naffasa an mu'mini qurbatan min qurabid dunya naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan, barang siapa yang memudahkan, barang siapa yang membantu saudaranya dari segala kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan membayarnya dengan lebih di dunia. Allah bantu dia dan Allah akan longgarkan kesulitan-kesulitannya kelak di akhirat. Contoh yang lain bahwa ternyata ketaatan itu dibayar oleh Allah Azza wa Jalla, diperuntukkan kepada manusia itu sendiri dan tidak ada kepentingannya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dalam ayat yang berikutnya, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, siapa saja yang mewujudkan ketakwaan pada dirinya di dunia ini, dia meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ini adalah gambaran ketakwaan. Siapapun yang mampu mampu mengerjakan dan sudah mengerjakannya di dunia, Allah Azza wa Jalla akan bayar. Pertama, Allah berikan rezeki. Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Pembayaran di dunia. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan dan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka dan tidak pernah menduga. Bukankah ini adalah pembayaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa ketaatan itu setelah dibantu dan ditolong oleh Allah akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Pembayarannya berlimpah-limpah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La aku, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam setiap satu huruf Allah bayar dengan 10 bayaran." Berarti seseorang mengucapkan alif lam mim berapa detik, tetapi dibayar oleh Allah Azza wa Jalla dengan berlipat-lipat. Dia terdorong, dia tergerak, dia mau, dia bisa mewujudkan ibadah melalui lisannya mengucapkan alif lam mim. Itu karena Allah Azza wa Jalla yang memberikan bantuan dan pertolongan. Tapi setelah hamba itu bisa melaksanakannya, Allah bayar dia. Allah berikan nilai-nilai ketaatan itu. Berarti dari sini ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahwa tugas untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah itu nikmat melebihi nikmat makan dan minum. Kalau sudah demikian kita mengkaji dan mendalami tentang nilai tugas, berarti kita sebagai hamba tidak akan bermalas-malasan untuk mencari nikmat itu melalui tugas ibadah. Kita tidak akan berleha-leha, apalagi maaf-maaf tidak mau melakukan perlombaan di dalam mencari nikmat yang sangat berharga di dalam hidup. Mungkin kita telah tadi gambarkan kenikmatan dunia ini yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla ternyata diberikan kepada orang-orang yang taat dan tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian juga dalam kehidupan akhir. Wa tilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun. Demikian juga terkait dengan kehidupan surga yang mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kehidupan di dalam surga yang tidak pernah disaksikan oleh mata. Bagaimana dan di mana kita akan menyaksikan wanita di dalam surga yang kemudian dalamnya kita bisa melihat dari luarnya. Maksudnya minum air, airnya itu kelihatan jalan di leher-leher mereka. Wanita yang sangat memukau. Di mana kita mau dapatkan di dunia ini? Tidak pernah kita menyaksikan. Tidak pernah dulu telinga ini mendengar ada orang yang seperti itu. Dan tidak pernah terlintas di dalam benak diri kita. Apalagi di saat berbicara tentang buah-buah di dalam surga. Yang pohon-pohon itu adalah akarnya di atas. Kemudian buahnya itu di bawah. Yang dengan gampang dan mudah setiap orang memetiknya. Tapi coba dulu. Barakallahu fikum. Pohon-pohon harus dipanjat untuk bisa mendapatkannya. Harus bersusah payah. Nikmat yang tidak pernah disaksikan oleh mata di dalam surga. tidak pernah didengar oleh telinga atau terlintas di dalam benak, itu semua diwariskan oleh Allah Azza wa Jalla karena apa yang kalian telah lakukan di dunia. Wa tilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun. Itulah dia surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Itu diwariskan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena dasar-dasar usaha yang dia lakukan di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka dari gambaran singkat ini, semestinya kita harus merubah sekarang. Kita berprinsip di dalam hidup bahwa kewajiban dari Allah, tugas-tugas dalam beribadah kepada Allah ini sesungguhnya adalah nikmat bagi kita untuk kita kejar, untuk kita peroleh, untuk kita dapatkan. Jangan sampai kemudian kita bermalas-malasan untuk melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sekali lagi, di saat seseorang telah melakukan peninjauan kalau tugas ini merupakan nikmat, lalu dia memasukinya dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh, inilah modal pertama dari dua kekuatan untuk mengukir kebahagiaan di dalam hidup. Modal kekuatan yang pertama adalah kuwatun ilmiyatun, kekuatan ilmu yang dimiliki oleh seseorang hamba, pengetahuannya. Untuk bisa menyempurnakan pada dirinya kuwatun ilmiyah, kekuatan ilmu ini, ada lima hal yang harus diketahui, dimiliki dan digenggam. Karena bila dia tidak memiliki lima perkara ini di dalam hidup, maka dia belum dikatakan orang punya kekuatan ilmu. Apa lima perkara itu? Gampang dan mudah untuk diingat. Pertama, semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Saya berikan rangkumannya. Barakallahu fikum segenap saudaraku kaum muslimin. Yang pertama adalah ma'rifatu fatirihi wa barihihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, kekuatan ilmu itu yang harus dimiliki adalah seorang hamba dia mengenal siapa penciptanya, mengenal nama-nama dan sifat-sifat penciptanya itu. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Azza wa Jalla dari awal mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Ayat-ayat ini Allah Azza wa Jalla memanggil hambanya untuk mengenalinya bahwa dia adalah sang pencipta, bahwa dia adalah sang pengatur, dia adalah yang memberikan segala-galanya, dan dialah yang satu-satunya zat untuk kemudian diarahkan kepadanya semua pengabdian kita kepada kepadanya. Kita arahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mengilmui tentang sang pencipta yaitu Allah. Allah panggil di dalam Al-Quran dengan dua cara. Kita mengilmui Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua langkah dan cara. Yang pertama adalah biayatihi al-musyahadah, dengan tanda-tanda kebesarannya di alam ini, untuk kita mengenal Allah Azza wa Jalla sebagai sang pencipta. Di saat kita mengarungi lautan yang begitu luas, lalu mungkin kita melihat goyangan ombak, lalu kita melihat ada ikan yang meloncat dan seterusnya. Itu adalah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kita melihat ke atas, kita melihat ada matahari, kita tahu ada bulan, kita tahu ada bintang-bintang yang menghiasi langit yang luas itu. Lalu kemudian berputar hari demi hari, dan bulan tidak pernah ketemu, tidak pernah bertemu dengan matahari dalam peredarannya, sehingga malam datang seolah-olah tidak pernah ada siang, siang datang tidak pernah seolah-olah ada malam, begitu cepat terjadinya. Itu semuanya merupakan tanda-tanda untuk mengenal Sang Pengatur dan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seorang dokter bisa dia mengkaji ilmu anatomi terhadap jasad kita, mengerti fungsional organ-organ tubuh dari manusia, dia akan bisa menyimpulkan tentang keajaiban kekuasaan Allah Azza wa Jalla pada anatomi tubuh manusia itu, dengan tugas-tugas organ yang saling satu menopang dengan yang lain. Dia akan bisa mengambil sebuah pelajaran. Ini bukan ciptaan manusia siapapun, tetapi memang benar-benar ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu untuk langkah kita mengenal, sebagai langkah untuk berilmu tentang Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatan ilmu pertama, yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kekuatan ilmu yang harus kita miliki adalah mengetahui jalan-jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Ini yang harus kita ilmu. Langkah dan jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada dalam genggaman pengetahuan kita, kalau ingin menjadi orang yang benar-benar kuat. Kuat ilmu dan kuat amal. Yaitu yang kedua, kekuatan ilmunya ada pada di saat dia mengetahui jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Sekarang kita tahu apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah. Maka di saat kita tidak mau memenuhi panggilan Allah, berarti ini adalah penjegal dan penghalang. Kita tahu. Maka di saat ada pada diri kita pengetahuan kita bahwa di sana atau di sini atau dimanapun ada jalan yang akan menyampaikan diri kita kepada Allah, kita lakukan, kita pikul, kita bangun, kita kerjakan. Maka ini adalah pengetahuan yang sangat berbeda. Di samping mengilmui tentang jalan yang menyampaikan kepada Allah, maka yang ketiga ilmunya harus kita ketahui, yaitu perkara yang akan membegal, yang akan menyetop, yang akan menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Ini juga kita harus ilmui. Gambarannya, tidak ada penghalang yang terbesar untuk menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla, di jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pembegal dalam perjalanan menuju Allah yang terbesar daripada dosa menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dosa kesyirikan ini adalah pembegal di jalan menuju Allah yang paling terbesar. Kita harus tahu itu. Dan setelah kita itu, kita harus membebaskan diri dari penghalang dan pembegal perjalanan menuju Allah. Kita tahu itu semua. Ini kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu yang keempat adalah mengilmui tentang diri kita sendiri. Ma'rifatu nafsihi. Seseorang itu dia mengenali dirinya. Dia tahu dirinya. Bahwa dirinya ini hamba Allah, orang fakir, orang miskin, banyak kesalahan, banyak dosa yang diperbuat. Semuanya di saat dia mengenali dirinya, dia tahu apa yang dilakukan. Di saat dia terjatuh di dalam dosa, berarti dia dipanggil oleh Allah untuk segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat dia tahu kalau dirinya itu lemah, berarti dia mencari kekuatan dari Sang Maha Kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dia tahu dirinya fakir, sangat fakir, membutuhkan. Dia lari meminta kebutuhannya kepada Zat yang Maha Kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengenali dirinya. Karena kalau dia tidak mengenali dirinya sendiri, maka yang paling kenal setelah dirinya adalah lawannya, musuhnya, iblis laknatullah alaih. Gampang untuk dijatuhkan, gampang untuk dijerongkokkan, gampang untuk disesatkan, dan seterusnya. Maka mengenali diri, tahu siapa diri kita, ini termasuk dari kekuatan ilmu yang keempat yang harus kita miliki. Dan yang terakhir, kelima, dengannya seseorang akan punya kekuatan ilmu yang sempurna, yaitu uyubiha, mengenali tentang aib-aib dirinya sendiri. Dia kenal bahwa dia adalah gampang tersinggung. Orang punya jiwa emosional, ingin senang membalas. Kalau dicela, dibalas dengan celaan. Kalau pukulan, dibalas dengan pukulan yang lebih dahsyat lagi. Emosi salah satu, misalkan contoh emosional. Maka ini adalah aib yang dia harus tangani dan kenali dirinya. Karena kalau dia tidak kenali dirinya, maka musuhnya yang paling mengenalinya. Untuk darinya akan dijatuhkan, dijebak. Bahkan kemudian darinya akan diserang. Untuk dijaring di dalam barakallahu fikum jejaring iblis laknatullah alaih. Maka lima hal ini yang akan menjadi kekuatan ilmu pada diri seseorang. Saya ulangi sebagai penutup secara ringkas. Yang pertama adalah dia mengenali Sang Penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla, mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia mengilmui tentang jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, dia berilmu tentang perkara yang akan membegal dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dia mengenali tentang dirinya sendiri. Dan yang kelima, dia mengenali, mengetahui tentang aib-aib yang ada pada dirinya. Kekurangan, kelemahan yang ada pada dirinya, dia kenali, dia ketahui. Maka ini adalah kekuatan ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang apabila telah menyempurnakan dua kekuatan ini, kekuatan ilmunya dan kekuatan amaliyahnya dalam pengabdian dia kepada Allah, dengan inilah seseorang hamba akan bisa mengukir kebahagiaan yang hakiki di kehidupan dunia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita dan menolong kita untuk memiliki dua kekuatan ini di dalam hidup. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid yang telah memberikan waktu luang dan kesempatan untuk saya duduk di rumahnya Allah bersama saudara saya kaum muslimin dalam majlis saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling bertegur sapa. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan imbalan dengan yang lebih baik. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.